Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam bab Al-Hath ala Mujanabatil Mas'alah, anjuran untuk orang itu tidak minta-minta. Qala amba'ana Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Jabbar bi Baghdad, qala haddathana Ali Ibn Al-Ja'ad, قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت المعرور بن سويد يحدث عن عبد الله قال معرور بن سويد meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, inna fi talab ar-rajul al-haja ila akhihi fitnah. Beliau katakan, seseorang ketika meminta hajatnya kepada saudaranya, yakni minta-minta, mengemis atau meminta apa yang dia butuhkan, itu merupakan fitnah. Idza a'tahu hamida ghairalladzi a'tah. Bentuk fitnahnya beliau sebutkan, jika diberi sehingga dia dapati apa yang dia minta, hajat tadi, maka dia akan puji-puji saudaranya itu, bahkan pada sesuatu yang di luar yang diberikan kepadanya. Artinya orang akan berlebihan dalam memuji, oh fulan itu baik, khoyir fulan begini begitu. Dia puji-puji melebihi apa yang ada padanya. Ya mungkin karena dia senang atau ridho, karena apa yang dia minta dia dapati. Satu, wa in mana'ahu dhamma ghairal ladzi mana'ah. Juga fitnah juga. Yang kedua, kalau enggak diberi, dia minta kemudian oleh saudaranya tadi enggak dikasih, enggak diberi, maka dia akan cela, dia akan jelek-jelekkan bahkan selain yang tidak diberikan padanya. Ini sama, semuanya berlebihan. Kalau misalnya sebatas yang tidak diberikan, misalnya dia cuman katakan, aku datangi fulan, aku punya hajat ini, aku minta kepadanya dan tidak dikasih. Wah, ini orang payah atau misalnya. Sebatas yang enggak dia beri, ini enggak. Bahkan lebih dari itu. Dasar memang fulan ini bakhil, pelit dia, dan dia memang orangnya antum tahu. Dia itu memang jelek, dia itu memang kadzab, dia itu kesana kemari. Cuma permasalahannya kamu gak dikasih, itu aja. Tapi kamu celah kesana kemari, melebar, memanjang. Itu fitnahnya. Kalau diberi memuji berlebihan, melebihi yang dikasihkan padanya. Kalau gak dikasih juga, mencela berlebihan, melebihi yang tidak diberikan padanya. Intinya fitnah. Meminta-minta ke orang, fitnah bagi yang memintanya. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, "Law lam yakun fi su'ali khaslatu dham illa wujuhu tadhallul fi nafs inda al-ihtimam bi su'al wa ibda'ihi, la kana al-wajib 'ala al-'aqil an law ittarrahu al-amr ila an yastaffar ramal wa an yumassan nawa alla yata'arrad li su'al abadan ma wajada ilaihi sabila." Kata beliau, seandainya meminta-minta itu tidak ada celaan padanya. Tidak ada kejelekan kecuali satu saja misalnya kejelekannya, yaitu rendahnya dirimu di hadapan orang yang kamu minta padanya. Jatuh kewibawaanmu, kamu jadi rendah karena minta kepadanya. Rendah baik saat kamu berniat menyampaikan, sebelum menyampaikan sudah jatuh kamu, mental kamu kan sudah jatuh, belum juga kamu sampaikan, duh ya apa ini datangi fulan, malu ana ini, belum apa-apa kamu sudah jatuh mental, sudah jelek. Apalagi saat kamu menyampaikannya, tambah jatuh mental kamu, rendah di hadapannya. Kalau seandainya gak ada kejelekan dalam meminta-minta, kecuali itu saja sudah sangat harus bagi orang berakal untuk menjauh, meninggalkan meminta-minta. Kalaupun seandainya dia terpaksa dalam kondisi yang sangat sulit, harus menelan batu, ibaratnya kata beliau, atau harus menyedot biji dalam kondisi sangat sulit, yang ada misalnya cuman biji kurma, bahkan kurmanya sudah enggak ada, tinggal bijinya doang, bisa kamu sedot-sedot kayak permen gitu, sisa-sisa manisnya kurma mungkin masih ada di situ. Tapi dengan itu kamu bertahan diri untuk tidak minta-minta ke orang, itu jauh lebih baik. Kalaupun harus menyedot biji kurma tadi, atau bahkan menelan batu, ibarat yang disebutkan beliau, sebisa mungkin yang dimaukan, jangan kamu gampang-gampang minta ke orang. Fa'amma man dafa'ahul waqt ila dhalik, fasa'ala man ya'lamu annahu yakdhi hajatahu aw dha sultan, lam yuharraj fi fi'lihi dhalik. Kecuali kalau memang kondisi mendesak sangat, situasi sulit baginya, dan itu pun telah lalu beliau jelaskan, mintanya kepada orang yang dia tahu bakal pasti diberi. Ya, ini dia tahu, kemarin telah kita sebutkan, mau merah sapi juga kamu lihat sapinya, jenisnya, banyak susunya dan sebagainya. Orang beda-beda, jangan sembarang orang kamu datangi, kamu mintai. Atau memang yang kamu minta itu pemerintah, maka orang mungkin tidak tercela. Kalau memang kondisi mendesak sangat darurat baginya. Kama lam yuharraj fil qabul idza u'tiya min ghairi mas'alah. Sama tidak tercelanya seperti orang yang menerima pemberian tanpa dia minta. Ya enggak dicela. Dia enggak minta enggak apa, orang datang ngasih ke dia, fadhol ini anak kasih. Dia terima dan enggak tercela baginya menerima. Wa man istaghna billah aghnahullah, dan orang yang merasa berkecukupan, merasa cukup dengan yang Allah berikan padanya, akan Allah tambah rasa kecukupan itu untuknya. Wa man ta'azzaza billah lam yufaqqirhu. Dan orang yang merasa mulia, punya harga diri dengan yang Allah berikan padanya, tidak akan dia terhantui oleh kemiskinan, kefakiran. Kama anna man i'tazza bil 'abid adzallahullah. Sama sebaliknya juga, kalau seseorang mencari kemuliaan dari manusia, sesama makhluk, akan Allah hinakan dia. dia cari kehormatan, dia cari kecukupan dari manusia, akan Allah hinakan. Qala wa laqad amba'ana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz qala haddathana Abu al-Haytham ar-Razi qala haddathana Khalid atau haddathana Abu al-Haytham ar-Razi Khalid ibn Yazid qala haddathana Ibrahim ibn Musa qala haddathana Hisham ibn Yusuf an Ma'mar qala qala Abu Muawiyah Abu Muawiyah rajul min walad Ka'ab ibn Malik. Abu Muawiyah ini salah satu keturunan dari Ka'ab bin Malik rahmatullah alaihim, berkata laqad ra'aituni andahu awalan nahar wa adribu akhiran nahar ala batni bil mi'wal fil ma'din. Aku masih ingat bagaimana diriku di awal hari, yakni mulai pagi dia kerja, mungkin ngambil air untuk mungkin menyirami lahannya, kebunnya, ini syuhul, jelas dia kerja. Kemudian di akhir hari, mungkin dari siang sore sampai sore, dia pegang mi'wal. Mi'wal itu semacam kampak, semacam kapak. Dia pegang untuk ma'din, itu semacam tambang, mungkin batu atau semisalnya, dia pecahi, dia keluar tenaga, keringat. Paginya dia ngurusi kebun, nyiram-nyiram, ngambil air, ini itu. Siang sampai sore dia pegang kampaknya, mukuli batu, ini itu, kerja untuk bisa mengcover perutnya. Ini bisa dapat ongkos yang jelas bisa makan, tidak kelaparan di hari itu. Qala qultu, maka Ma'mar si perawi tanya kepadanya, laqad laqita mu'na. Qala ajal, kamu dapati kecukupan dari situ, ada biaya, ada ini untuk hidupmu. Qala ajal, iya, alhamdulillah bisa cukup untuk hidup. Inna talabna darahim min aidir rijal wa minal hijarah. Lalu dinasehatkan oleh Abu Muawiyah dari anak keturunan Ka'ab bin Malik, kita ini manusia mendapati harta, gaji atau uang, itu bisa kamu dapati imma dari tangan orang, yakni dengan kamu minta-minta dikasih orang, atau dari bebatuan seperti beliau tadi, dengan kerja di kampak, dipukul, di ini, ini dengan kerja, dengan usaha. Imma itu kamu dapati dari tangan orang, ngasih kamu karena kamu minta, atau dari bebatuan dengan usaha dan tenagamu, kerja siang, terik, panas, matahari, dan kerjanya gak ringan, batu dipecahi. Fawajadnaha minal hijarati ashal alaina, dan kita dapati hasil dari bebatuan ini yang lebih enak, lebih mudah dan lebih nyaman buat hidupmu, lebih lapang, lebih terhormat bagimu, dan nggak ada efeknya, nggak ada ininya. Beda dengan kalau itu dari orang, harga dirimu jatuh, mungkin suatu saat akan dia ungkit-ungkit, kehormatanmu jadi rusak, wibawamu nggak ada, kamu malu dan lain sebagainya, banyak sekali efeknya. Kalau itu dari pemberian orang, tapi dengan usahamu sendiri, batu tadi beliau sebutkan, atau yang semisalnya, yang jelas usaha dan kerjamu, itu yang lebih terbaik bagimu. Itu yang beliau wasiatkan kepada kita rahmatullahi alaih. Intinya seperti disebutkan walaupun itu dari orang awam, tapi ya ada kebenarannya, ada baiknya. Simpel, ringkas, padat. Mereka katakan al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Harokah itu gerak. Ini usaha maksudnya. Berusahalah, barokah bagimu. Jangan mengandalkan atau menunggu belas kasih, bantuan dan pemberian orang lain. Taharok, bergeraklah, usahalah. Apapun sudah, yang mau kerja-kerja, yang mau nukang-nukang, yang tani-tani, yang semua usaha yang halal, yang baik, kerjakan. Barokah bagimu. Itu bab terakhir di dalam bab ke-25. Kemudian di bab ke-26 Ibnu Hibban sebutkan dzikrul hathi ala luzumil qanaah. Anjuran untuk orang itu selalu qanaah. Qala haddatsana al-Hasan ibn Sufyan asy-Syaibani qala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Maqdami qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman at-Tufawi عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Kata Ibn Umar, Rasulullah pegang pundakku lalu beliau sampaikan nasihat, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang lewat saja. Dan kedua-duanya tidak akan merasa nyaman dan tidak ingin berlama-lama. Orang asing. Ini kalau kamu di luar negeri misalnya, untuk suatu kepentingan apa misalnya, ya kamu kan gak ingin berlama-lama di situ. Pinginnya cepat kembali rindu dengan tanah airmu sendiri, kampung halamanmu. Asing, karena negeri itu bukan negeri kamu dan kamu gak asyik, gak tenang. Atau abiru sabil, begitu pula orang yang sedang lewat. Dia sedang lewat saja di situ, mampir singgah sebentar. Kamu gak akan ingin berlama-lama dan gak akan nyaman karena tujuan kamu belum sampai di sana. Jadilah kamu di dunia seperti itu. Al-qana'ah. Qana'ah secara global adalah keridhaan seorang hamba dengan apa yang Allah berikan padanya. Ridhonya seorang hamba, dia ridho dengan apa yang Allah berikan padanya. Suyuti rahimahullah menyebutkan qanaah itu ridha bina dunal kifayah. Bahkan keridhoanmu di bawah garis kecukupan. Kalau kifayah kan cukup. Ya paling tidaknya impas antara input dan output kamu balance. Pengeluaran kamu sebulan misalnya 3 juta. Ya penghasilanmu ya segitu, 3 juta atau mungkin kurang lebih sedikit. Itu kifayah namanya. Tapi ini kata Suyuti di bawah itu. Ya gambarannya tadi kalau kebutuhan kamu sebulan 3 juta, ya kamu dapatnya ya mungkin 2 juta kah, 2 juta setengah. Tapi kamu ridho dengan yang kamu dapati itu. watarkut tasyawuf ilal mafkud. Yang kedua kata Suyuti, qona'a itu dengan kamu tidak menengok-nengok, masih berharap dari yang hilang atau luput darimu, mafkud, sehingga masih dilihat-lihat, masih berharap, ya Allah yang itu eman, seandainya ana dapati, kalau saja itu milikku, seandainya saja aku bisa miliki itu, bisa aku dapati, bisa aku beli, seandainya, seandainya. Padahal sesuatu yang enggak ada di tangannya. Qona'ah menuntut, konsekuensinya orang tidak seperti itu. Tidak mengharap-harap apa yang tidak ada padanya. Wal istighna bil maujud. Dan intinya kata Suyuti, merasa cukup dengan apa yang ada, yang Allah berikan. Semakna dengan itu, Al-Munawi rahimahullah menyatakan, qona'ah as-sukun inda adamil ma'lufat. Sukun itu tenang, jiwa kamu tenang, hati tentram ketika adamil ma'lufat, ketika tidak kamu dapati hal-hal yang biasa kamu dapati. Ma'lufat itu yang terbiasa. Suatu ketika yang terbiasa itu enggak ada padamu, tapi kamunya tenang, tetap tentram. Yalah. Ma'lufat misalnya yang terbiasa bagi dia ya makanan layak, misalnya mungkin daging ayam kah, atau kambing atau ikan atau apa, itu terbiasa kamu dengan itu, terbiasa naik kendaraan ini yang mewah misalnya, tapi semua itu hilang darimu sehingga kamu dapati yang gak biasa, sehingga makan pun di bawah kebiasaan tadi, kendaraan pun misalnya di bawah yang terbiasa kamu pakai, tapi intinya kemudian kamu qona'ah, tenang. Ya sama seperti Suyuti katakan tadi, kamu ridho dengan yang Allah beri. Ada juga yang kata Munawi masih mengatakan, al-iktifa bil bulghah, merasa cukup dengan bahan atau saku yang ada, bekal secukupnya dan layaknya musafir, ya tentunya bawa perbekalan kan secukupnya. Karena kembali kepada hadis Ibnu Umar tadi, kamu seperti orang yang sedang lewat saja, musafir atau orang asing tadi. Kamu sekarang kalau dalam perjalanan, taruhlah perjalanan agak lama, umroh misalnya, ya berapa hari mau umroh, 9 hari, ya kamu bisa ngitung 1 hari satu jubah ini cukup untuk 2 hari misalnya. Ini 8 hari berarti cukup 4 jubah. Kaos 4. Celana mungkin 2, 3. Handuk. Sudah cukup. Membawa bekal secukupnya. Kan gak ada orang safar, mau perjalanan dia tahu, perjalanan dia 8 hari, 9 hari. Dan bawa baju 10, 20 potong. Ngapain? Banyak-banyak begitu. Toh gak dia butuhkan. Dia akan ambil bekal, dia bawa mana yang cukup dalam perjalanannya, itulah qanaah. Ada juga yang menafsirkan sukunul ja'sh inda adnal ma'ash. Sukunul ja'sh, ja'sh itu jiwa, ketenangan jiwa, jiwamu tenang, tidak gusar, tidak sumpek, tidak stres saat yang kamu dapati adalah adnal ma'ash, kehidupan yang rendah, artinya yang minim. Penghasilanmu banyak berkurang, pemasukanmu banyak menurun, ekonomimu sempit, dan yang semisalnya. Adnal ma'ash, di saat kehidupan itu atau penghasilanmu rendah, jiwa dan hati kamu tetap tenang, tidak gelisah, tidak sumpek. Nah, Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah menyebutkan bedanya antara qanaah dengan zuhud. Kalau zuhud, orang memang mencukupkan diri dengan yang sedikit, mencukupkan diri dengan yang sedikit, seperti namanya zuhud, zahid. Yang sedikit itu dia cukupkan dirinya dengannya. Adapun qanaah, masalah amalan hati, keridhaan. Keridhaan dia tenang hatinya, tentram, bahkan di bawah garis kecukupan. Qanaah ini banyak dianjurkan dalam Quran maupun Sunnah, antara lain dalam firman Allah dalam An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, kami beri dia kehidupan yang baik dan kami balas dia dengan balasan yang lebih baik, pahala bagi mereka lebih baik dari yang mereka amalkan. Kata Imam Muhammad Ibnu Ka'ab, kehidupan yang baik yang Allah janjikan akan kami beri dia kehidupan yang baik adalah qanaah. Diberi qanaah. Yang beramal saleh, laki maupun wanita, dan dia beriman, akan Allah beri padanya qanaah. Dan itu ya betul hakikatnya, karena intinya ketenangan. Orang merasa puas sehingga tenang hatinya. Orang kalau sudah merasa cukup, puas, semua yang dia inginkan dia dapati, ya itulah qanaah. Tidak ada beda sebetulnya dalam hasil, bedanya proses dan pada materinya saja. Orang yang kaya raya, bahkan mungkin orang terkaya di dunia, dia tenang hatinya kan, taruhlah misalnya. Dia nyaman, kenapa? Karena semua yang dia inginkan dia dapati. Dia mau beli ini, dia mau itu, semuanya bisa. Karena semuanya bisa tercapai, semua apa yang dia inginkan, akhirnya dia senang, puas, tenang. Karena gak ada yang terhalang apa yang dia mau. Gak ada yang sulit baginya. Nah, bedanya dengan yang ini apa? Pada hasilnya sama. Walaupun ini materinya sangat minim, walaupun penghasilannya sangat rendah, ekonominya susah, tapi intinya dia juga puas. Gak ada beda. Sama-sama puas, sama-sama nyaman, tenang hidupnya. Kehidupan yang baik. Semakna dengan itu diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib dan juga Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah. Juga Allah sebutkan dalam An-Nur 32, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jika mereka fuqara, miskin, akan Allah cukupi dengan keutamaan darinya, dan Allah maha luas dan maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang dimaksud ayat, kalaupun mereka fuqara, fakir miskin, Allah beri kecukupan darinya, yaitu dengan qanaah. Diberi qanaah. Di Al-Baqarah juga ayat ma'ruf 201 ketika Allah katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kehidupan yang berikan kepada kami di dunia kebaikan, berikan kepada kami di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari azab neraka. Kata An-Nasafi dalam tafsirnya, kalau kebaikan di akhirat, yaitu berupa ampunan dari Allah, dari dosa-dosanya. Begitu pula jannah, surga. Begitu pula iman dan rasa aman. Termasuk adalah diberi qanaah, kebaikan. Diberi qanaah di dunia merupakan kebaikan, termasuk kebaikan yang diminta kepada Allah, hasanah. Semacam itu pula Abu Hayyan menyebutkan dalam tafsirnya, hasanah kebaikan di dunia, qanaah birrizq, diberi qanaah dari rizki yang Allah berikan, dia merasa berkecukupan. Atau taufik, diberi taufik untuk beramal soleh, berbuat baik. Ismah, dilindungi, dijaga dari segala fitnah dan kejelekan. Hasanah, semua itu kebaikan. Atau diberi anak-anak keturunan yang soleh dan berbakti pada orang tuanya. Hasanah, semua itu bentuk dan macam-macam kebaikan. Begitu pula di Al-Infitar ketika Allah sebutkan innal abrara lafi na'im, orang-orang baik, abrar, orang-orang saleh, balasan mereka adalah mereka dalam kenikmatan, na'im, dalam kenikmatan. Kenikmatan, kata Naisaburi juga beberapa yang lain, yang dimaksud adalah dalam qanaah. Artinya qanaah itu kenikmatan berarti. Bahkan kenikmatan besar kalau Allah berikan kepada hambanya. Dijadikan dia qanaah, ridho, puas, merasa cukup, tenang, tenteram hatinya dengan apa yang Allah berikan. Kalaupun itu kurang dari kebiasaannya. Naim. Dan itu sifat orang-orang abrar, orang-orang saleh. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang fajir, mereka dalam jahim, dalam azab, siksaan. Sebagian mufasirin sebutkan yang dimaksud jahim adalah dalam ketamaan. Karena ketamaan azab bagi orangnya, jahim. Tamak. Orangnya rakus dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Jahim, dia dalam azab. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Adapun di dalam sunnah juga banyak anjuran qanaah. Antara lain yang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW sebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah. Sungguh bahagia seorang hamba yang dia Islam lalu diberi rizki kafaf, kecukupan, dan diberi qanaah oleh Allah, dijadikan dia qanaah. Artinya itu salah satu ciri atau tanda kebahagiaan seorang hamba, dijadikan qanaah. Disebut aflaha, kata Hafidz Ibnu Hajar, maknanya yang punya sifat-sifat seperti tersebutkan dalam hadis, ada karakter itu pada dirinya, Islam, diberi rizki kafaf, kecukupan, dan dijadikan qanaah, maka dia telah mendapati segala kebaikan yang dia inginkan dan selamat dari segala kejelekan yang dia benci. Dia dapati segala kebaikan yang dia inginkan, baik itu kebaikan dunianya maupun akhiratnya. Demikianlah kata Munawi, ketika seorang hamba tidak berambisi lebih dari apa yang dia mampu atau yang dia dapati. Ya dia berusaha tetap. Ya memang segitu rizkinya, itu yang Allah berikan, alhamdulillah dia bersyukur, dia merasa cukup dan puas, tenang hatinya. Maka betul-betul bahagia mendapatkan falah. Kafafan, kata Al-Mubar Kafuri rahimahullah, artinya rizki yang Allah bagi untuknya, yang Allah kasihkan, bisa mengcover hajatnya. Ya, ini tertutupi. Sehingga paling tidak dia gak sampai perlu ngemis ke orang, gak perlu minta ke orang, cukup apa yang menjadi hajat dia bisa dia tutupi, bisa dia tambal dengan yang Allah berikan padanya. Atau begitu pula kebutuhan-kebutuhan darurat, ad-darurat, bisa terselesaikan dengan baik. Darurat yang memang harus, tidak bisa tidak, itu pun ya bisa dia tutupi, bisa dia selesaikan. Alas, kafaf, cukup bagi dia, hajatnya bisa terpenuhi, darurat-daruratnya juga bisa, kebutuhan primer yang harus juga bisa dia selesaikan. Kafaf. Kalau sudah seperti itu, seperti kata Imam Qurtubi rahimahullah, yang sifatnya seperti itu, ya benar-benar dia telah mendapati apa yang dia maukan. Sungguh dengan itu dia telah berhasil meraih tujuan kebaikan yang dia harap, baik untuk kepentingan dunianya maupun akhiratnya. Artinya bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang remeh. Orang bisa diberikan semua itu ketika Allah berikan taufik padanya, rizkinya kafaf, dijadikan qona'ah, diberi kecukupan, maka falah baginya. Segala kebaikan dunia akhirat sudah dia penuhi, sudah dia raih tujuan dan arti yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Muhim itu anjuran di dalam sunnah tentang keutamaan atau fadilahnya orang itu ketika qanaah. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya kana yawman yuhaddith wa indahu rajul min ahli al-badiyah. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Di situ ada, di majelis ada badui, orang pedalaman sana, orang suku-suku nomaden. Maka Rasulullah sampaikan, anna rajulan min ahlil jannah sta'dhana rabbahu fiz zara. Salah satu dari penghuni jannah, dia di surga, meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Faqala lahu alasta fi masyi'ta. Maka dijawab kepadanya, kamu berada dalam kenikmatan, semua yang kamu maukan bisa kamu dapati. Qala bala walakinni uhibbu an azra'. Iya, tapi aku senang untuk bercocok tanam ya Allah. Aku senang berladang, terus nanem ini itu, main di kebun. Qala fabadzara. Maka dia pun kemudian menanam, meletakkan biji-bijian ini dari bibitnya. Fabadara at-taraf nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana amthalal jibal. Enggak lama namanya jannah. Berkembang ini tanaman dia besar dan panen dia bahkan seperti gunung besarnya dan banyaknya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berkata kepadanya, dunaka ya ibn Adam, sudah cukup wahai ibn Adam. Fa'innahu la yushbi'uka syai, fa'innahu la yushbi'uka syai, sungguh kamu enggak akan pernah merasa kenyang dari sesuatu. Ibnu Adam, cukup, kata Allah. Karena sungguh kamu manusia tidak akan pernah merasa kenyang dari sesuatu. Terus dan terus. Al-Jannah. Qala al-Ahrabi, mendengar yang Rasulullah kisahkan ini, si Badui ini tadi berkata, wallahi la najidu illa Qurasyian au Ansariyan. Ana yakin yang minta nanam tadi itu ima orang Quraisy atau Ansar. Pasti orang Quraisy atau dari Ansar. Fa innahum azhabuz zara. Karena mereka yang suka nanam-nanam, suka berladang dan cocok tanam banyak di Quraisy atau di Ansar, kebun kurma atau anggur atau semisalnya. Wa manahnu falasna bi ashabiz zar. Adapun kita orang bukan ahlinya, bukan orang yang suka cocok tanam. Hatta di jannah enggak akan cocok tanam. Karena mereka urusannya sukanya ngembala, badui. Ngurus onta, kambing, itu mereka. Ngurusi ladang, cocok tanam, nyiram pupuk gini enggak bisa mereka. Hanya kata dia yakin ana itu orang Quraisy atau Ansar. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan dia Rasulullah sallam tertawa sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di dalam hadis, dunaka ya ibn Adam, cukup wahai ibn Adam, kata Allah, la yushbi'uka syai', tidak akan ada yang mengenyangkanmu apapun itu. Menunjukkan keutamaan qanaah. Kalau saja Bani Adam merasa cukup, kenyang, puas dengan apa yang Allah berikan, itu yang terbaik baginya. Itu yang paling afdol. Dan tercelanya orang itu kalau syarah. Syarah itu ambisi berlebih yang gak ada ujung pangkalnya, gak ada hentinya, gak ada puncaknya. Terus dan and so on, sudah gak tahu sampai kapan. Tercela. Nah, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.